في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهده إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil, kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niat mensyukuri pinten-pinten nikmat yang telah diberikan dumateng kula kalih panjenengan. Di antaranya nikmat sing kula kalih panjenengan saged rawuh wonten masjid niat ngaji. Mugi-mugi para hadirin sekalian sedaya sing rawuh yang mendengarkan pengajian niki pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemurahan saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, bimbingan dan pertolongan sehingga sedaya saged ngelampahi ibadah yang dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kados Allah Subhanahu wa taala nulungi dumateng tiang-tiang yang menjadi orang-orang yang baik. Kerawuhan kula kali panjenengan, usaha kula kali panjenengan mendengarkan pengajian ini sebagai bukti yen kula kali panjenengan membutuhkan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti kula kali panjenengan kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kula kali panjenengan menginginkan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged menyelesaikan ujian-ujian yang berupa rintangan dan tantangan dalam kehidupan dunia ini dapat menyelesaikan dengan baik kados Gusti Allah nulungi dumateng panjenenganipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Para hadirin nerusaken pengaosan kitab kitab Irsyadul Ibad. Kalau wingi dipun ceritakan tentang upaya-upaya, usaha-usaha supadoso kula kali panjenengan salat niki saged khusyuk. Di antaranya kula kali panjenengan lek nikate salat mempunyai satu pemikiran, satu angen-angen bahwasannya salat itu adalah menghadap didep matur nanggene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula kali panjenengan sampun ngucapaken Allahu Akbar, disitulah Allah menghadap kula kali panjenengan. Upaya yang lainnya sing diikhtiari kalian saikhi masayikhina guru kula panjenengan, guru-guru ni para kiai gini ku namini Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Piyambe'e dawung ini, inna nabdara maudhi as-sujudi akrabu ilal khusu. Sak temeni delok panggenane sujud, memusatkan pandangan dan pikiran pada tempat sujud, iku akrabu, luwe cedek, luwe gampang, luwe iso nulungi nang wong sing nglakoni iku ilal khusui maring sholat khusu. Niki ikhtiare Syekh Zakaria Al-Ansari. Dados yen kula kali panjenengan kepingin khusu, ikhtiar ya nopo beneta resep sing dilakoni ambik Syekh Zakaria ini mampu utawa bisa mengantarkan kekhusuan sholat kula kali panjenengan. Allahu Akbar, delok panggenane sujud, merasakan kula kali panjenengan menghadap di hadapan Allah, berusaha berperasaan kula kali sampean lagi omong-omongan ambik Gusti Allah. Waruya lan diceritakno an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cerita yang diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini fi ba'dil khurubil jihadiyah, kejadian nalikane perang, perang yang membutuhkan perjuangan, perang sing menghadapi musuh ruket, bukan perang tanding. Para hadirin biyen jamane Rasulullah niku lek nikate perang deb-depan dhisik. Mari ngono adu argumentasi. Iya. Wah, ilo-iloan sing wong kafir ngilokno wong Islam, sing wong Islam yo bales membela keislaman. Sopo sing kon jagokno? Tokno metu siji. Metu dilawan. Ngoten niku. Sampai beberjago-jagone iki wis tanding kalah, baru mereka pulang. Niku jaman biyen ngoten perang ngoten. Lah niki wonten sing perang mboten ngoten. Begitu perang langsung ilo-iloan, mboten satu persatu, tapi langsung antar pasukan. Lah niki nggih ngoten. Kejadian yang dialami Sayyidina Abi Thalib niki nggih ngoten. ketika perang tanding ngoten niku wau usiba bisahmin Sayyidina Ali niki terkena panah ya yeah. Summa judiba sahmu min udwihi syarif, panah niku wau pun melebu nanggene awake Sayyidina Ali, kemudian diwis buyar perangi jenenge panah niki kate ditokno dicabut dari badannya Sayyidina Ali. Wis berhasil dicukuk kate ditokno wa bagian naslu fihi, sing angel niku pucuke. Karena pucuke lincip ngeten, sadurunge lincip niku wonten lengkungane. Dadi nyatok. Lek ne nyatok niki diterusno daginge katut. Iya. Loro. Iya. Ka iso iki apa? Faqalu, maka pendapat-pendapat sahabat mereka niku ana sing ngomong ngene. Idza lam yujrahil udwu la yumkinu istikhrajun naslu minhu. Lek ne gadi catoni iki gadi bolongi, jelas gak iso ngetokno pucuke anak panah iki. Harus wis kudu dikonokno. Lah lek nyatoni bolongi sakmono gedene ya tambah loro. Iya. Yeah. Wana khofu, tapi awak niki kuatir min idai amiril mukminin, ketika niku Nabi Sayyidina Ali menjadi presiden utawa pimpinan orang mukmin, menjadi khalifah. Ya. Wana khuana khofu min idai amiril mukminin, lek bolongi utawa nyatoni awake amiril mukminin awak kuatir. Waqad i udwihi, semono uga ngetok panggenane sing kenek panah. Wedi kabeh. Terus ya napa? Faqala radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ngomong. Wis lek gak iso ngetokno tumbak iki krana pucuke iku mang nyantoli ngene ae wis. Idastaghaltu bisolati fastakhrijuhu. Aku tak sembayang dhisik. Golek wis aku tengah-tengah sembayang jabuten jenenge. Jenenge tumbak iku mang. Faftatahas shalah, kemudian Sayyidina Ali mulai sembahyang. Wahum utawi sahabat sembah, sahabat niku mau qata'u podo mudul sopo sahabat amjarahul udwa. Ya apa yen arek diketok sikile cekne anu apa dibatek tumbake iki. Ya. Untuk mengeluarkan pucuke niki wau. Ya. Fastakhrajuhu, kemudian wis tidak mboten sida diketok tapi dibatek alon-alon. Lek memang di luar salat piyambeke diobang ngeten to lho tumbak. Wis muni ato-ato. Bareng nalikane sholat dicekel tumbak niku wau dioba ditarik ganti di sampai metu jenenge tumbak niku wau. Lam yataghayyar fi sholatihi, ngene iku mang ya gak krungu atuh ya gak kegot-kegot tapi tenang nikmat sholati. Falamma faragha qala, bareng wis salam Sayyidina Ali rodok murang-muring. Lima, lam tastakhrijuhu. Kenapa kon-kon jegi-jegahe? Aku mang wak kondo. Lek waktu sembahyang cukuken jenenge tumbak iku. Kok gak kon joko ya apa? Faqalu, Maka para sahabat niku wahu menjawab, qotis takhrajnahu. Ampun, pun kula pundhut jenenge tumbak niku. Fandur ila ibsa'i ila ikbalihi ali rabbi rabbahu. Sampai tingali niki lak tumbake. Iya ya, kok gak kroso. Lah. Dari cerita niki para rohawuh radhiyallahu ta'ala kapal hadirin, ya. Coba kita melihat bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ni ketika menghadap nanggene Gusti Allah, hatta lam yahsha bi jurhil udwi, sehingga de'e kumang gak kroso lorone ditokno jenenge tumbak niku wau. Lek kula kalih sampean kira-kira napa? Nek dicokot nyamuk niki lho obahe setengah mati. Dicokot ya nyamuk. Niki kula kalih panjenengan. Kira-kira salat yang demikian iki lek dibanding ambek Sayyidina Ali kok ketrimo ta? Nggih. Tapi kalau kali panjenengan masih mempunyai harapan keranten kemurahane Gusti Allah. Lha ndelok amal-amalan kalau kali panjenengan iki wis gak pas blas. Kula kali sampean ayo golek kemurahane Gusti Allah, golek kewelasane Gusti Allah liwat apa? Liwat irhamu man fil ardi. Sing welas nanggene padha menungsane, sing murah sing gampangan nanggene padha menungsane, yarhamkum man bisama, cekne diwelasi ambek makhluk sing ana ndukur langit rupane Gusti Allah. Lalek kula kali sampeyan iku mentolan medhit ana ngene donya, tandane kula kali sampeyan lek mule teko donya dimediti dimentoloi ambek Gusti Allah. Meskipun kula kali sampeyan ahli ibadah, ahli salat, ahli maca Quran, keranten napa hasil dari semua ibadah-ibadah niku saged kula kali sampeyan tingali kapan kula kali sampean mempunyai akhlak pribadi yang santun. Nggih ya. Santun. Kanjeng Nabi niku asalnya mempunyai watak yang keras. Nggih ya. Kuat. Nggih ya. Tapi ngemong maceme menungso wong Arab sing kaya ngono, Kanjeng Nabi ku ketoke lemes iso ngladeni ngemong wong sakmono akeh. Sebab apa? Banyak menerima rahmate Allah Subhanahu wa taala. Lah kula kali sampean ngaji nggih golek rahmate Allah sehingga berpenampilan santun. Iya. Fa nahnu mantua utawi kita-kita ini ida abdona kumlatun, lek ne wariae sembayang umpomo dicokot nyamuk au berhusud utawa laler, bal ida wako alaina dubabun, bahkan umpomo nalikane sembayang mari ngono ono laler mencok bonang gene rai bonang gene kuping, ya napa nafsawasah, maka kita itu berubah menjadi jarene wong Madura niku gridu kupuh kabeh niku sik dikudola laler, wala yaqolana hudurun, maka lek wis kena cokot nyamuk ditempleki mari ngono laler ilang khusuke wis nggih ya, kupuh nyeblek nyamuk kupu ngusirlah laler. Fa'ayna nahnu min tilkal halati wal maqamat, Lek ngono iku ya apa? Awak-awakan iki dibanding ambek Sayyidina Ali, dibanding ambek para kiai wonten malih teng kene mriki nggih diceritakaken. Wa hukiyalan diceritakno an Zainil Abidin. Saking Zainil Abidin, sapa Zainul Abidin niku? Iki juruane wong. Iya. Iki lho pimpinane wong ahli ibadah. Jenenge dhewe Sayyidina Ali Ibnil Husaini radhiyallahu an. Putune Sayyidina Ali, putrane Sayyid Husain. Annahu critane ngeten. Kana idza tawaddaa asfara launuhu. Piyambake niku lekne wudu wajah niki dadi berubah. Pucet ngoten. Wa idza qama ila sholati akhadat urra'da. Lek wis katene sembayang piyambake niku ndrodok. Gemeter. Atine niku gemeter. Fakila lahu ditakokno malaka kenging nopo panjenengan niku peningkati sembayang kok petok susah wedi tapi sampean pancet sembayang ae kok seneng padahal lek kate sembayang niku wudune terus ketok pucet wedi ngoten lha lek sembayang gemeter tapi sik pancet sembayang ae balik-balik sembayang kenek nopo sih sampean niku kok ngoten. Jari ini Sayyidina Ali Zainal Abidin niki waihakum lek corom bangile kewoblok koni ata deruna gak ngerti dagon baina ya daiman akumu gak ngerti dagon awak iki kate ngadep nang sopo singkon depin alikane sembahya iki sopo Gusti Allah pinggiri Gusti Allah ya apa? Malaikat. Malaikat apa? Ghiladun syidadun. Malaikat itu kalau tidak, kalau watak dan pribadi aslinya, dia itu ghiladun. Keras. Menyeramkan. Tegas. Ini itu malaikat. Di sekeliling Allah itu banyak malaikat-malaikat ngoten. Lha umpama delok sembayang kula kali sampean, Gusti Allah ngelirik ngene tok. Sikat entek punan. Iya. Saking welase Gusti Allah Subhanahu wa taala delok kula kali sampean iki ngene. Malaikat kate greget-greget. Ula opo kon greget-greget iku? Niki Gusti. Ngadep sampean ana saenake dhewe. Wong aku sing gawe lho gak greget-greget. Kon tak kon ngawasi teh greget-greget. Meneng oh? Meneng. Iya. Para hadirin lek delok ketegasan-ketegasan yang diambil oleh makhluk-makhluk petugas Allah, insyaallah kula kali sampeyan iki diwelasi ambek Gusti Allah. Iya. Lho niki lek diketokno kula kali sampeyan, diketokno hakul yakin. Tentang sikap-sikap Allah. Buat ini kenapa-napa ini kalau kalian sampaikan. Ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim niku terkenal Nabi yang paling sabar, paling telaten, ngerumat, menungso model ya boy. Paling terkenal nih. Kerana apa? Mulai cilik kumpulane macam-macam. Tukang batu tahu. Tukang angon tahu. Kumpul wong tambahan tahu. Kumpul wong maklaran sepeda motor tahu. Kumpul wong macam-macamnya wong tahu. Tapi Nabi Ibrahim ini gak katut. Ngerti lho. Jadi ngadepi wong ini modalnya apa? Iso. Ya. Yeah. Dia lemambik para malaikat Nabi Ibrahim ada bocoran. Bocoran apa? Gusti Allah ngelem nang sampean. Apa? Gusti Allah gak tumon makhluke Gusti Allah sing duwe sabar koyok sampean. sampai mendapatkan kesabaran ini dari sifat sabarnya Allah. Waduh, bungang ya. Jaluk nang kene Gusti Allah. Ya Allah, kula niki sampean duduno. Ya napa sabar sampean ngladeni menungso niki. Kula jare sampean dadekno wong sing sabar. Ampun. Dituduno ambek Gusti Allah. Ki lho, tingkah polae menungso sing tak mulyakno, sing tak fasilitasi, sing tak kei sembarang, mari ngono balesane menungso nang aku ya apa? Didudukno ambek Gusti Allah. Durung kabeh. Paling 1%. Umpama nang wong bangil ngono sing didudukno wong ngene masjid cok niki lho. Sing ahli nang ngene Mas, masjid durung sang bangil, sing ahli ana masjid Mbah. Bangil lah, wis api-api anggih. Bareng dituduhno. Ya Allah, mboten kuat kula Gusti. Lek aturane kaya ngene mboten kuat. Diblesno mawon. Jarine kon sabar. Mboten kuat pun sabar kula. Padahal didelokno wong sing paling api sik sak bangil niki. Durung gak kabeh. Ngono lho sabare Gusti Allah tenggene kula kali sampean. Mergane jangan banyak tuntutan. Lakonono sembahyang iku sing rusuk kaya wong biyen-biyen. Itu pun dino. Jarene Sayyidina Ali Zainal Abidin iki ngoten. Gak ero takon, kon iki ngadep nang dene sapa? Waliman uridu an unaji. Waliman lanang sapa? Awak-awak iki kate oguneman. Padahal jarene kunjengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida shalla ahadukum lekon iku mang sembayang, fa innahu yunaji rabbah. Kon iku sedang berdialog omong-omongan ambek Gusti Allah. Lah kon gak ngerti ya, aku iki kate ngomong nang sapa? Kate gak gemeter ya apa? Wa annahu saking gemetere Ali Zainal Abidin niki, waqa'a pernah terjadi apa harikun fi baitihi. Omae niku kobongan. Wa huwa ketika rumahnya Ali Zainal Abidin niki kobongan, piyambake sajidun enak-enak sujud nalikane sembahyang. Bareng ketok omae wong sing mulya putune Kanjeng Nabi sing paling loman sak kota niku wau. Lomane yo napa? Para hadirin, Ali Zainal Abidin niki bendino niku jamin tiang-tiang sing boten gadah sak kota. Wape dibelanjani. Perasaane wong kota niku wau. Wenak rek duwe bupati sak niki niki. Rakyate makmur, kabeh dicukupi. Padahal sing nyukupi bendino niku Ali Zainal Abidin. Oleh gak ngetok-ngetok no amal ini ku wau. Dia duwe pegawai kata. Ojo ngomong le iki teko aku. Suwuki. Oleh di dee suki. Poro hadiri sekalian. Nalikane sedo. Nalikane sedo. Dee ini ku di total mempunyai hutang yang begitu besar. Bareng utang sak mono akeh otomatis jenenge wong mati. Lek nesik duwe utang maka harus nyaur utang di disik. Kanjeng Nabi gak gelem nyolati lek ne kapan wong iku mati nesik duwe utang. Durung ono sing jamin nyaur nyauri. Akhire bareng akeh sing laporan, Sayyidina Ali Zainal Abidin nikah tau utange. Sopo sing nyauri? Gaya apa? Mboten semerap sampean sing jamin wong-wong niki dadi makmur senes bupati, senes wali kota, nggih putune Kanjeng Nabi niki. Utang digawe nyenengno wong piambeke biasa. Akhire ulama-ulama menghukumi tidak boleh dikafani dengan hartanya sendiri karena masih punya utang. Para hadirin sekalian, siji dina ngene luar kota kono ana wong suwoge diimpeni umpama jenenge Ahmad. Mat, kon aku dikongkon marah nanggene kon aku diimpeni Rasulullah. Kon dikongkon ngerumat, kongkon ngimami nyolati nanggene Zainal Abidin iki. Jarine Ahmad iki, potong aku iku wong soge, dudu potongan kiai. Kanjeng Nabi merentano aku dikongkon ngimami nyolati sembayange putune. Gak masuk iki. Apa hubungannya kekayaan saya disuruh menjadi imam? Krono wong niki soge tapi ngaji duwe anda pasor tahu diri. Yo nopo niki karepe mboten tentu kula. Ale umpama kula kebenderan rek iki ndudukno sugiku diterima, aku sakniki dadi dadi imam. Bareng dicelok rene. Apa masalah ya aku digongkon nyembayangi iki? Ngene ya. Iki menjadi polemik. Putune Kanjeng Nabi iki mati duwe utang. Utange akeh. Oh, ya wis aja terusno. Apa? Aku digongkon Kanjeng Nabi duduk kongkon ngimami sembahyang. Krono Ali Zainal Abidin masih punya hutang, maka tidak boleh disolati, gak disolati. Jadi aku kongkon nyaur utang lo. Pengumuman, sapa wae sing diutangi ambek putune Kanjeng Nabi Ali Zainal Abidin iki, detik iki ojo nuntut nang kene iki, nuntut nang aku, tak sauri kabeh. Ngoten dadi dek niku ngerti aku dudu dikongkon ngimami. Lek dikongkon ngimami ku kiai, aku wong soge dikongkon nyauri utang ya disauri. Masya Allah, ana wong liya oleh seminggu teko. Olehmu nyauri putune Kanjeng Nabi niku mang Gusti Kanjeng Nabi ridho ambek kon, kon dibayangno mlebu swarga ambek Gusti Kanjeng Nabi. Niki Ali Zainal Abidin loman putune Kanjeng Nabi niku. Loman. Memang hidupnya untuk menyelamatkan kula kali panjenengan. Rino wengi cuma ngoten. Ibadah, poso, lek wis dungane ketrima digawe ndungakno umat Nabi Muhammad nyambut gawe engkuk lek nek wis suwoge digawe soda kok tapi gak ono sing weruh ya cacahe bibsen sing kosidan ya niku direktur Bank Mandiri se-Indonesia. Apa kebijaksanaan dia? Piambe ini ku memberikan sumbangan-sumbangan terhadap pondok pesantren dan pendidikan-pendidikan Islam bermiliar-miliar. Kulowingi termasuk oleh info sampai ini kelemah oleh sumbangan 100 teko Bank Mandiri. Sopo ngeletek di doktir ini putune Kanjeng Nabi cacai bib bibse mergane jarno wis kok nyambut gawe ngene sing penting muaranya nulungi umate Kanjeng Nabi baik dalam segi beribadahnya, doanya, finansialnya. Masya Allah, pokoke putune Kanjeng Nabi gak ono sing guak biuk kecuali sing melu si A. Iya, karena kok ngilokno bae dhewe keliru wis keliru. sedekah kon melu aku keliru niku ya. Untuk pundi, Bang? Makno omahe kobongan piambe sik salat. Dadi wong-wong berok-berok, iya benar Rasulullah anak utune Kanjeng Nabi, hati-hati sampean apa sampean kobong, sampean medal, sampean kene kobong kula mboten enten sing didik, mboten enten sing bimbing. Fama rafa'a ra'sahu, piambe sik ketok sujud ngoten. Wong-wong bengok-bengok. Iya. Faqila lahu fi dzalika. Lama rafa'a ra'sahu. Bareng wis mari sembahyang, piambe enak metu teko omahe iku kaya gak ono apa-apa. Langge bib sampean niku wau yo napa mas sampean kobong koyo ngene sampean niku dipengok-pengok wong kok mboten ngrungokno sampean enak ini sembahyang ae. Kok saged sampean niku mboten semerap ta? Jawabane ya napa? Alhadni anha annarul kubra. Aku iki mang kupuh. Kupu apa? Kupu kun bayang no geni sing luwe gede teko kobongan om aku. Kobongan apa malih? Geninin rokok sehingga aku wedi babawis aku kobong ngerasa no panasi kayak gini. Asal ojo sampe dikenek no geninin rokok rokok koyok ngono sangking khusui iya lek kula kali sampean gak tutup wis gak tutup jarene Imam Syafi'i lek kon gak tutup teko kono akonono lek ono uang iku ono sembayang sampe ngono mari ngono senengo senengmu ya apa senengnya dolek o lakon-lakonane amal-amalane lek gak iso kirimo fateh pake jarene Imam Syafi'i lastu uhibbus solihina walastu minhum aku iki ndelok ceritane wong koyok ngene iki seneng iki tapi aku gak iso koyok ngono Imam Syafi'i niki Imam Syafi'i Syafi'i la'alli bihubbihim anal barokatu bekne ta aku ngrungok-ngrungokno ngene iki mang iso ngelingno nang awakku berubah kene aku oleh barokah. Barokah apa? Aku seneng besok ka katut almar'u yuhsarul mar'u ma'aman ahab besok kula kali sampean iki dikumpulno ambek sing diseneng disenengi. Nggih ya. Lek nek urip jarene Imam Syafi'i kon ziarah. Lek wis mati kuburane paranono, cuma bahasa Arab iku lho lalian. Nggih ya. Lek si ono paranono, lek wis mati kuburane paranono. Sinten iki? Imam Syafi'i. Lek sampean menjadi pengikut Imam Syafi'i, ya kudune kaya ngono, ngoten lho nggih ya. Kudune muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi nggih ya. Jarene aku iki wong bingung. Fandur ayyuhal ghafil fis salati baina yaday man takumu wa man tunaji. Maka kita kalau sholat muga-muga kula kali sampean dipun paringi nalikane sembahyang ya. Nalikane mau mengerjakan sembahyang, muga-muga kula kali sampean diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados Gusti Allah nulungi dateng tiang-tiang sing khusyuk sehingga sholat kita itu menjadi khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا